Pula report. Ada dia kerap. Ya, ya, ya. Aku masuk. Ini. Eh. Kenapa dia pergi link lah? We'll be right back. Lepas tu banyak lagu, ada tiga lagu, tapi Jadi kanda dulu kan tak penting kau tengok dekat YouTube. Sekarang ni dah ada kanda kau tengok lagi. Ya, kau tengok ayam tegang ni, Happy Blackmore tu. Lama gini-gini dia pusing macam. Jangan-jangan tu lah, tapi dah jadi kanda lah. Macam ramai lah orang pakai tengok. Dulu kan ni tak putih dia pula. Ini kanda, macam kanda kan. Best lah, very best life kan. Yang fake ni kan. Lagu je tengok eh. Ya ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni You'll take my life, but I'll take yours too! You find your musket yeah, butt all running through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The new assault your charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of backward smoke and horse's breath is a virgin into certain death. Yeah. Yang aku tak ni, aku tak sign in sebab apa, kadang-kadang yang kena bayar kan, dia kena bayar dia automatik. Kau tahu tak, sekarang tekan tapi mata dia dah pun mata dia pun dia automatik tu kadang sign out dia pun tengok, okay. Itu sekarang ni kita tunggu kat video. Bermakna kalau macam tu handphone aku boleh lah, pasal handphone aku Android Samsung. Tapi yang aku cakap, aku punya apa itu pun boleh ni, Photoshop. Gila Photoshop. Rekan tu apa, boleh dekat ni tu. Boleh dekat tapi jam ni. Masa power tak jumpa, tapi download pun tak boleh. Kau boleh buka, kau boleh buka. Apple memang dia tak tahu tu yang nak kan sekarang ni tu pakai ni kan, bikin Mac ni kan. Tunggu ni dia nak kena ada Google Drive pula untuk dekat. Alhamdulillah kalau aku, kalau dekat boleh tak punya dekat. Thank you. sikit. Macam kalau kata kalau korset ni tak gila, aku lagi as gila. Aku betul ni. Aduh, Datang balik warga. Tengok sekejap je. Rasa banyak sendiri kan. We'll be right back. Ayan na lang ako. Oh. Tu kalau kau dah dapat tu, lepas tu speaker mic, mic asing lah. Mic, mic kau boleh pakai mic apa? Tak, aku nak nak nak nak pakai mic yang macam ni. Semua yang yang mic yang kau ada tadi bukan kualiti yang baik kan? Aku nak pergi soal ni untuk HRP, tapi yang ni ini untuk macam voice ok lah, dia control note sikit lah, control apa suara-suara ni kan. Tapi buat aku kena dekat lah. Tapi kalau aku bagus, kalau aku dapat mic surround, yang surround, oh, aku nak main tabla kan, mic surround, mic surround. Sedap. Ah, dia miking yang macam tu. Sedap lah macam tabla tadi. Itu memang betul-betul sekali studio punya lah. Ah, aku nak cakap, aku nak cakap tu lah. Oh, insyaAllah. InsyaAllah. Aku cari ni lah, tapi aku cakap tu lah macam tu. Mana dah aku tengok tu lah. Dia macam BS. Ah, aku nak buka balik. Oh, my God.